seribu kali sayang. Sangkat bukan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergamang kau mungkiri. Apakah sebenarnya yang terjadi hingga kau kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Segugus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Thank you. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu bukan hanya di mata. Karena orang tuamu mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta kita? Sekian lama kita bina, hanya berbuah derita. Mana yang harus engkau pilih, aku atau dia? Mengapa kita harus bertemu, Sheila? aku lihat kau menangis. Di sini langit mendung selalu.

Thank you.

yang